Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan dars ke-17 poin ke-8 masih membahas tentang khabar. Poin ke-8, yuhzaful khabaru fi ba'di mawadhi'i sayati syarhuha fi makaniha wa min hadhihi al-mawadhi'. Khabar dihapus pada sebagian posisi dan penjelasannya akan datang pada tempatnya. Wa min hadhihi, dan di antaranya, dan ini adalah di antara posisi-posisi tersebut. Yang pertama, idza kana al-mubtada'u ba'da laula. Jika mubtadanya setelah laula, maka khabarnya mesti dihapus. Contoh, laula at-tabibu ma sufiyal maridu. Kalau tidak ada dokter, niscaya ya pasien itu tidak akan sembuh. Ini sebenarnya enggak boleh dikatakan seperti ini. Kenapa? Karena ya meskipun ini contoh ya, bahwasanya ya tidak boleh menyandarkan hanya kepada ya dokter saja. Ya, lafaz-lafaz yang semisal ini sebenarnya ya tidak diperbolehkan. Wa taqdiruha, dan takdirnya laula at-tabibu mawjudun, takdirnya itu khabar yang dihapusnya itu seandainya tidak ada dokter yang mawjud, yang ada masufiyal marid, maka pasien itu tidak akan sembuh. Waqad hudzifal khabar, dan khabarnya telah dihapus. Yang kedua, posisi kedua. Idza kana al-mubtada'u sharihan fil qasami. Jika mubtadanya itu menunjukkan sumpah yang jelas. Misal contohnya, la umruka innal hayata kifahun. Demi umurmu, sesungguhnya hidup ini kifahun, perjuangan. Nah, ini juga sebenarnya la yajuz syar'an, tidak boleh secara syariat an-nuqsima bi umurin au hayatin au ay ahadin. Wa innamal qasam, wa innamal qasamu yakunu billah au bismi min asma'ihi au sifati min sifatihi. Jadi kalau untuk bersumpah ya harus dengan nama Allah atau nama-nama dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini demi umurmu, sungguhnya hidup ini adalah perjuangan. Tapi di berjalan di tengah orang-orang Arab, la umruka ini terkadang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Makanya sebagian ada yang membolehkan. Wa takdiruhu, takdirnya la umruka qasami, demi umurmu qasami, itu sumpahku. Innal hayata, ini jawab qasamnya, karena kalau ada qasam itu ada jawab qasamnya. Innal hayati kifahun. Sungguhnya innal hayata kifahun. Sungguhnya hidup ini perjuangan. La umruka mubtada'un wa qasami khabarul mubtada'i mahzuf. Ya, qasami khabar mubtada yang dihapus. Idza atafa 'alal mubtada'i bi wawin tadullu 'alal musahabati. Jika mubtadanya itu diatofkan dengan wawu yang menunjukkan makna musahabah. Misal wawu hal ya, atau enggak, ini maksudnya wawu yang maknanya musahabah. Mithlu beda ya, beda dengan wawu hal. Wa 'ala 'alal musahabah. Mithlu kullu jundiyyin, setiap prajurit, wasilahuhu, bersama dan senjatanya. Nah, ini mubtadanya khabarnya dihapus. Wa takdiruha, takdirnya kullu jundiyyin wasilahuhu muktarinan. Ya, muktarinani, setiap prajurit dan senjatanya muktarinani, yaitu senantiasa bersama-sama. Waqad hudzifal khabar, dan khabarnya itu dihapus, wa huwa muktarinan. Selesai ya pembahasan tentang khabar. Sekarang kita lanjutkan ke jenis isim marfu selanjutnya, ismu kana ya. Isim kana. Ya, isim kana ini ya untuk kanaknya itu sendiri dia fi'il. Ya, kadang dia ta'ti naqisatan wa ta'ti tamman. Kadang fi'il apa kana itu datang sebagai fi'il yang naqis, itu yang nanti kita akan bahas. Kadang tam itu sebagai fi'il yang sempurna seperti fi'il pada umumnya yang membutuhkan kepada fa'il. Tapi di sini maksudnya isim kana, kananya yang naqisah. Jadi kana itu ada yang naqisah, ini sekedar tambahan ya. Dia fi'il madi ya. Dia masuk ke jumlah ismiyah, masuk ke susunan mubtada dan khobar. Dan dia akan ya menasakhnya, dia akan mengganggu yang asalnya mubtada khobar itu sama-sama marfu. Ya, maka dia akan menjadikan ya sebagiannya mansub. Nah, ada yang karena yang tamah juga, yang itu enggak butuh kepada khobar, dia hanya butuh kepada fi'il, afa'il ya. Butuh kepada fa'il. Itu nanti sini tidak dijelaskan ya. Soalnya kalau di kitab-kitab dasar ya sedikit dijelaskan. Lanjut yang pertama, ismu kana huwa kullu mubtada'in ya tadkhulu 'alaihi kana aw ihda akhwatiha, yaitu setiap mubtada yang dia masuk padanya kana atau salah satu dari saudara-saudaranya kana. Wa ismu kana yakunu daiman marfu'an, dan isim kana itu selalu marfu. Misal contohnya kana Zaidun qa'iman. Ya, maknanya itu Zaid dulu berdiri. Kana ini terkadang dimaknai ya, bisa menjadi atau dulu atau menunjukkan ya sesuatu yang dilakukan berkesinambungan atau yang biasanya dilakukan di waktu yang lampau misalnya. Atau kana Zaidun yaqumu ya. Dulu Zaid sering berdiri misalkan. Jadi kana ini kadang tidak diartikan, kadang diartikan sesuai konteksnya. Zaidun ismu kana marfu'un bi dhammah. Zaid dia isim kana marfu dengan tanda dhammah. Kemudian yang kedua, akhwatu kana hiya. Saudara-saudaranya kana dia adalah asbaha, adha, dhalla, amsa, bata. Asbaha pada waktu pagi, adha pada waktu duha, dhalla pada waktu siang, ya amsa pada waktu sore, bata ya. Litauqiti, bata ini untuk pada waktu malam. Misal contohnya asbah ya asbahati syajaratu musmiratan. Pohon itu ketika pagi musmiratan berbuah ya. Ini contohnya ketika kemasukan asbaha, maka syajaratu dia isim asbaha namanya. Karena kemasukan asbaha maka tidak lagi dinamai isim isim kana. Adhal muhandisuna ya muhtami ya muhtamina bi amalihim. Pada waktu duha para engineer itu tekun di dalam pekerjaannya. Contoh yang itu maka al muhandisuna isim adha. Dhallal amilu mukibban ala amalihi. Pekerja itu ketika siang sibuk ya bekerja, maka al-amilu dia isim dhalla. Kemudian amsatis sama'u ya mumtiratan. Langit ketika sore hujan. Ya as-sama'u isim amsa. Batan najmu lami'an. Bintang itu ketika malam bersinar. Itu contoh-contoh ya dari saudara-saudaranya kan. Kemudian ada lagi soro. Soro litahawuli untuk menunjukkan perubahan. Soro kutnu nasijan. Kutnu kapas itu soro ya. Soro kutnu nasijan. Kapas itu menjadi kain. Jadi maknanya litahawul untuk menjadi menunjukkan perubahan. Kemudian laisa linnafyi ya untuk menafikan. Contoh laisan najahu sahlan. Sukses itu tidak mudah. Ya sukses itu tidak mudah. Contoh yang lain mazala mabariha manfakka mafati'a listimrar. Ini selalu ya saudara-saudaranya yang ada maknya ya. Mazala ma bariha man fakka ma fati'a listimrar. Dia untuk apa namanya keberlangsungan ya terus menerus. Mazala salamu ya amalan muhibban. Keselamatan itu ya selalu ya menjadi angan-angan muhibban yang disukai. Ini contohnya. Maka i'rabnya mazala ma'nya harfu nafin mabniun ala sukun wa zala fi'lun madin naqisun nasikhun mabniun ala al-fathi. Assalamu ismu mazala marfu. Amalan khabaru mazala mansub. Yaitu i'rab dari contoh kata tersebut. Contoh yang lain, manfakka ya. Contoh yang lain ya, bawahnya ma bariha ya. Ma bariha as-sarikh ya, ma bariha as-sarikh ma bariha as-saruhanu muntaliqina ilal qamari. Roket-roket itu masih meluncur muntaliqina ilal qamar ke bulan. Nah, ini contoh yang ma bariha. Kemudian manfakka at-tiflu naiman. Anak itu masih tidur. Ya, manfakka at-tiflu naiman. Infakka ini hamzahnya hamzah wasal. Jadi dia dibacanya masuk ya. Manfakka at-tiflu naiman. Anak itu masih tidur. Kemudian contoh yang lain madama. Madama libayanil muddah. Untuk menunjukkan jangka waktu. Artinya madama selama. Contohnya la ta'buri syair ya, la ta'buri syari'a madamat al isyaratu hamra'a. La ta'buri syira' ya, asy-syari'a, jangan melewati jalan. Madamatil isyaratu, selama ya masih isyaratu hamra', selama lampunya masih merah. Jadi jangan melintasi jalan ya selama lampu lalu lintasnya masih merah. Nah itu contoh-contoh dari saudara-saudaranya kana. Watusamma kana wa akhwatiha bil af'alin naqisati li'annaha tahtaju ila khabarin liyatimma makna jumlati. Dinamakan kana dan saudara-saudaranya sebagai fi'il-fi'il yang naqis karena dia membutuhkan kepada khabar untuk menyempurnakan makna kalimat tersebut. Kalau seandainya kita berhenti saja manfakka tiflu misalnya, maka kalimatnya belum sempurna sampai datang khobar manfakka'nya. Misalnya na'iman. Manfakka tiflu na'iman. Kama tusamma ayodan bil af'alin nasikhah. Sebagaimana juga dinamakan fi'il-fi'il penasikh. Li'annaha taghayyara hukmal khobari. Karena dia merubah hukum khobarnya yang tadi marfu. Ya menjadi mansub. Demikian. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.